wa al-qisas wa diyan. Kitab al-qasamah, di situ dalam kurung ada al-hudud. Al-qasamah, pembagian-pembagian. Al-muharibin, tentang orang-orang yang melakukan hirabah, yaitu perampokan. Kemudian al-qisas, penerapan hukum qisas. Kemudian yang keempat adalah diyan, pembahasan tentang diyan. Bab yang pertama, bab qasamah, bukan pembagiannya, sumpah. Bab sumpah dalam kasus pembunuhan, karena memang riwayat yang ada di bawah bab ini tentang pengambilan sumpah. Pengambilan sumpah. Jadi sumpah itu merupakan dasar hukum untuk ditentukannya keputusan hakim. Bila mana ada kasus datang penggugat, ya, atau mengasuskan seseorang bahwa si fulan telah membunuh sementara dia tidak punya bukti, maka hakim menuntut dia untuk bersumpah, ya, menuntut dia untuk bersumpah. Ini yang dimaksud dengan al-qasamah, ya, al-qasamah, bab qasamah dalam kurung sumpah dalam kasus pembunuhan, ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat apa yang ada di dalam hadis, hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama dengan nomor 4273, benar, 4273, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala berkata, haddathana قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث أن يحيى وهو بن سعيد أن بشير بن يسار أن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبت قال وأن رافع بن خديج. Ada dua orang sahabat di sini. Yang pertama Sahal ibnu Abi Hathmah dengan Rafi' ibnu Khadij, ya, dua orang yang menceritakan hadis ini. Yang pertama Sahal ibnu Abi Hathmah, yang kedua Rafi' ibnu Khadij. Kedua-duanya sahabat Nabi. Qala kharaja Abdullah ibnu Sahlin, qala kharaja Abdullah ibn Sahal ibn Zaid, ya. Abdullah ibn Sahal ibn Zaid, ini ceritanya. Yang bercerita Sahal ibn Abi Hathmah atau Rafi' ibn Khadij. Ceritanya adalah tentang beberapa orang. Yang pertama adalah Abdullah ibn Sahal ibn Zaid. Yang kedua wa Muhayyisah ibnu Mas'ud ibni Zaid. Ini sepupuan Abdullah dengan Muhayyisah, ya, dua orang yang mana ayah mereka adik beradik. Sepupu, ya. Ya, sepupu. Abdullah ibnu Sahal ibnu Zaid. Jadi kakek mereka Zaid. Abdullah ibn Sahal, ini ayah yang pertama namanya Sahal, kemudian yang kedua nama ayahnya Mas'ud, kakek mereka Zaid. Ya. Wa Muhayyisah ibn Mas'ud ibn Zaidin, keluar dua orang ini dalam perjalanan. Abdullah ibn Sahal ibn Zaid, Muhayyisah ibn Mas'ud ibn Zaid, dalam perjalanan berdua. Hatta idza kana bi Khaybara. Dalam perjalanan itu mereka suatu ketika berada di Khaybar. Khaybar itu apa? Perkampungan Yahudi. Ya, tempat tinggalnya orang-orang Yahudi. Sampai mereka berdua di sana dalam perjalanan. Ya. Tafarraqa fi ba'di ma hunalika. Keduanya terpisah, mungkin karena kebutuhannya berbeda-beda. Ya. Sehingga yang satu pergi ke sana, yang satu pergi ke tempat lain. Dua orang ini terpisah karena kebutuhan. Mungkin berbelanja sehingga terpisah. Tafarraqa fi ba'di ma hunalik. Summa idza muhayyisatu yajidu Abdullah ibn Sahlin qatilan. Ketika berjumpa nantinya, ya, Muhayyisah menemukan sepupunya Abdullah ibn Sahal terbunuh. Ya. Perjalanan mereka dari Madinah menuju Khaybar, di sana mereka beraktivitas mencari apa yang mereka butuhkan, terpisah. Tiba-tiba ketika berjumpa, Abdullah ibn Mas'ud dijumpainya dalam keadaan terbunuh. Ada yang membunuh. Ya. Bekas-bekas pembunuhannya ada. Fadafana. Maka Muhayyisah pun menguburkan sepupunya ini. Thumma aqbala ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pulang dia ke Madinah. Ya. Kemudian dia menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sendiri. Ya. Huwa wa Huwayyisah ibn Mas'ud. Bersama dengan, ini juga sulit untuk menghafal namanya, yang meninggal siapa? Abdullah bin Sahal. Abdullah bin Mas'ud. Ya. Yang meninggal Abdullah bin Mas'ud, ya. Abdullah bin Sahal. Abdullah bin Sahal yang menjumpai, yang berjalan, yang Abdullah bin Sahal bin Zaid bersama dengan Muhayyisah. Ini yang pertama, ya. Muhayyisah ibn Mas'ud ibn Zaid. Kemudian yang meninggal Abdullah. Pulanglah Muhayyisah ini, kemudian dia berjumpa atau menjumpai Nabi bersama saudaranya Huwayyisah. Ya, ini nama saudara dia, saudara kandungnya atau saudara si ayahnya, karena nama ayahnya sama, Huwayyisah ibn Mas'ud. Dah, dia tiba di Madinah, dibawanya saudara kandung atau saudara seayahnya, namanya Huwayyisah. Kalau dia Muhayyisah. Ya. Kemudian juga dibawanya Abdurrahman ibnu Sahal. Ya, saudara yang meninggal. Kalau yang meninggal namanya Abdullah, sekarang yang saudaranya Abdurrahman. Wa kana asgharal qaumi. Tiga orang ini yang menghadap kepada Nabi, Muhayyisah yang ikut bersama Abdullah ke Khaybar, kemudian Huwayyisah saudaranya, kemudian Abdurrahman sepupunya, yang paling muda beliau ini, Muhayyisahnya, dia yang paling muda. Wa kana asgharal qaumi, dia dari tiga orang itu yang paling muda usianya. Hah? Tidak tahu apakah ada hubungannya dengan Abdullah bin Mas'ud, tetapi di sini ceritanya demikian. Kesamaan nama ayah. Ya, tetapi ya, banyak orang yang sama namanya. Ya, perlu diteliti kembali apakah dia ada hubungan dengan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Ya, yang jelas sekarang ini ceritanya antara sepupu-sepupu. Ya. Menghadaplah Muhayyisah dengan saudaranya Huwayyisah dengan sepupunya Abdurrahman. menghadap kepada Nabi. Muhayyisah ini yang paling muda usianya. Fadhahaba Abdul Rahman liyatakallama qabla sahibaih. Oh, mungkin yang paling muda bukan Muhayyisah tetapi Abdul Rahman, maaf. Ya. Abdul Rahman yang terakhir, Abdul Rahman ibn Sahal yang paling muda usianya. Yang paling muda dari tiga orang itu Abdul Rahman ibn Sahal, saudara yang meninggal. Ya, saudara yang meninggal. Wa fadhahaba Abdul Rahman liyatakallama qabla sahibaih. Maka dia mendekat kepada Nabi untuk berbicara lebih dahulu. Kenapa dia merasa yang paling berhak berbicara? Karena yang meninggal saudaranya dan usianya lebih muda, yang paling muda. Kata Nabi SAW mengajarkan adab kepada mereka bertiga, termasuk kepada Abdurrahman. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbir. Ya, maksudnya kabbir itu dahulukan yang tua. Ya, ajukan yang tua. Ya, ini juga termasuk ya, termasuk salah satu adab dalam pergaulan. Ya. Mendahulukan, mengutamakan orang dari faktor usia, ya. Dari faktor usia, kecuali imam, kecuali imam. Dalam masalah imamah ini, yang paling utama aqra'ukum likitabillah, yang paling menguasai Al-Quran, bukan yang paling tua usianya, tetapi yang paling menguasai Al-Quran. Makanya ketika Umar bin Khattab mengumpulkan kaum muslimin dalam satu imam di salat tarawih, ia tidak memilih yang paling tua tetapi yang paling mampu dan menguasai bacaan Al-Quran, yaitu Ubay ibnu Ka'ab. Ketika jadi imam pertama kali dikumpulkan kaum muslimin salat tarawih, sementara di sana masih banyak tetua atau orang-orang tua sahabat dan mereka juga menguasai Al-Quran, tetapi yang paling menguasai di antara mereka beliau ini, maka dipilih aqra'ukum likitabillah. Kalau dalam urusan duniawi, maka faktor usia memiliki kekuatan, dan dalam adabnya diajarkan Nabi SAW seperti kasus ini, ya, kabir, dahulukan yang paling tua. Nabi SAW melihat perbedaan, walaupun tidak tahu umur usia mereka, dari wajah berbeda. Dari warna jenggot atau berbeda. Memang terkadang orang-orang ada yang cepat berubahnya walaupun usianya masih muda. Tetapi Nabi SAW ketika itu mengenal sekali siapa di antara mereka yang usianya tua dan siapa yang muda. Maka Nabi mengatakan kabir. Ya. Ini tidak mutlak ya. Tidak mutlak, tetapi hanya sebatas adab. Terkadang bisa saja yang lebih muda usianya didahulukan. Apalagi di zaman kita sekarang ini, banyak orang sudah usianya semakin tua semakin jadi-jadi. Tidak bisa dijadikan standar dalam adab, dalam akhlak, dalam berbicara. Ya. Kemudian di sini dijelaskan oleh perawi al-kubra fis sinni. Maksud dari Nabi itu tua dalam, besar dalam usia. Ini bukan perkataan Nabi tetapi penjelasan sahabat. Kabir, sampai di situ perkataan Nabi. Kemudian al-kubra fis sinni ini penafsiran, tafsir. Ya, uraian tambahan dari perawi memahamkan kepada kita yang maksud dengan kabir itu adalah usia. Karena bisa saja kabir itu dalam segi, dari segi badan, ya, atau segi kedudukan, atau dari segi ilmu. Tetapi yang dimaksud dalam perkataan tadi adalah yang tua usianya. Fasamata, maka Abdurrahman pun diam. Ini luar biasa kepatuhan mereka kepada perintah Nabi. Fatakallama sahibah. Akhirnya yang berbicara kedua sepupunya, yaitu Muhayyisah dengan Huwayyisah. Watakallama ma'ahuma. Meskipun demikian, tetap dia juga menambah-nambahkan, ya, menceritakan peristiwa meninggalnya saudaranya tadi, Abdullah ibnu Sahal ibnu Zaid. Jadi ketiga-tiganya akhirnya memang berbicara, tetapi yang mendahului mereka semua adalah yang paling tua. Ya, bukan berarti Abdurrahman ini diam seribu bahasa, tetapi tetapi dia tetap berbicara, menimpali, menambahkan, dan Nabi SAW tidak melarang. Cuma adabnya mana yang siapa yang dahulu, itu saja yang diajarkan oleh Nabi. Fadzakaru li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maqtala Abdullah bin Sahlin. Ya, maksud cerita yang mereka ceritakan kepada Nabi adalah tentang terbunuhnya Abdullah bin Sahal. Setelah selesai cerita dari mereka bertiga, tentu yang paling mengetahui ceritanya adalah Muhayyisah, karena dia yang berjalan, yang pergi dalam perjalanan tersebut, dan dia yang menguburkan, atau dia yang memutuskan untuk penguburan saudara sepupunya tadi di Khaybar. Nabi SAW berkata kepada mereka, faqala lahum atahlifuna khamsina yaminan. Ini yang maksud dengan bab, apakah kalian bersedia untuk bersumpah 50 sumpah? Khamsin berapa? 50. Kalau 5? Khamsah. Jadi tinggal, kalau seandainya tinggal menambahkan waw dengan nun atau ya dengan nun di ujung, sudah menjadi puluhan dia. Ya. 4 berapa? Arba. 40? Arbaun atau arba'in. Ya. 3, thalatha. Ya. Thalathun atau thalathin. Mudah bahasa Arab ini. Atahlifuna khamsina yaminan. Maukah kalian bersumpah 50 kali sumpah? Fatastahiquna sahibakum au qatilakum. Maka kalian, ya, memiliki hak atau telah mendapatkan hak untuk menuntut atau mendapatkan pembayaran diyat dari pembunuhnya. Ya. Pembayaran sahibakum maksudnya yang membunuh. Walaupun pembunuhnya tidak tahu, tetapi akan dicari. Ya. Karena ditemukan terbunuh. Sementara Muhayyisah ketika itu hanya sekedar menguburkan. Ya. Kemudian ceritanya disampaikan kepada Nabi, maka Nabi SAW meminta kesediaan mereka untuk bersumpah 50 kali, maka kita akan menuntut, mencari, melakukan investigasi, akan datang ke sana. Ya. Fatastahiquna sahibakum aw qatilakum. Qalu, kata mereka, wa kaifa naqbalu ay wa kaifa nahlifu, bagaimana pula kami bersumpah untuk memutuskan bahwasanya dia benar-benar terbunuh, walam nashhad, sementara kami tidak menyaksikan pembunuhannya. Luar biasa waraknya mereka, ya, luar biasa. Bagaimana mereka tidak mau melakukan apa yang mereka tidak punya ilmu, untuk bersumpah bahwasanya saudara mereka benar-benar dibunuh oleh orang Yahudi. Itu tidak mau karena mereka tidak menyaksikan, walaupun mungkin tanda-tanda pembunuhannya ada, ya, ada tanda-tanda luka, lebam, bekas pukulan benda keras atau benda tajam, ya, ada, tetapi mereka tidak mau karena persaksian itu kan dipertanggungjawabkan nanti. Maka bagaimana pula kami bersumpah kami tidak menyaksikan kejadian. Kalau begitu kalian akan membebaskan pembunuhnya. Kalau begitu berarti fatubri'ukum yahudu, maka orang Yahudi akan mendapatkan pembebasan dengan 50 sumpah pula. Jadi mereka, orang Yahudi itu, dituntut bersumpah bahwasanya mereka tidak melakukan. Kalau yang di sini bersumpah bahwasanya mereka pelaku. Ya. Bersumpah 50 kali sumpah bahwasanya orang Yahudi pelaku. Maka akan dituntut diat. Dan mereka ternyata tidak mau. Kalau begitu berarti yang akan dituntut bersumpah siapa? Yahudi. Untuk kebebasan mereka atau bebasnya dari tuntutan. Fatubri'ukum Yahudu bi khamsina yaminan. Dengan 50 kali sumpah pula mereka bahwasanya mereka bukan pelaku. Qalu, kata tiga orang ini, wa kaifa naqbalu aymana qaumi kuffarin atau qaumin kuffarin? Bagaimana pula kita menerima sumpah orang kafir? Kata tiga orang ini. Falamma ra'a dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta aqlahu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan jalan keluar, mereka tidak mau bersumpah karena mereka tidak menyaksikan kejadian dan mereka juga tidak akan menerima sumpah Yahudi yang memang biasanya pendusta. Ya. Ayahnya Nabi sendiri yang membayar diat keluarga mereka ini. Jadi Nabi yang membayar. Itu terjemahannya di ujung apa? Tatkala Rasulullah SAW melihat hal itu, maka beliau memberikan diatnya. Nabi yang membayar diatnya. Selesai urusan. Dan itu kasih sayang Nabi kepada umatnya. Tidak ada jalan keluar. Kalau seandainya mereka mau bersumpah 50 kali, maka Yahudi karena memang mereka biasanya berhukum dengan hukum Nabi. Ya. Mereka lebih percaya kepada Nabi. Bahkan salah seorang dari mereka pernah membawa istrinya. Nah, yang dituduhnya berzina. Atau seorang orang tua, orang menangkap seorang laki-laki pengembala kambing dari orang Yahudi, membawa kepada Nabi untuk menetapkan hukumannya. Karena mereka tidak percaya lagi dengan tokoh agama mereka. Ya. Karena dalam undang-undang hukum di dalam agama mereka berubah-ubah. Ya. Kalau seandainya yang melakukan pelanggaran itu orang mulia, ya, punya kedudukan, punya pangkat, punya kehormatan, nah, ini akan pernah diseret oleh hukum. Makanya mereka mau kepada Nabi SAW. Jadi Nabi SAW butuhnya mereka bersumpah. Nah, ini yang bab kita 50 kali. Itu berarti Nabi SAW sudah punya kekuatan untuk menuntut kepada mereka. Tapi para sahabat ini orang yang paling takut berbuat tanpa pengetahuan mereka. Akhirnya mereka mengatakan, mana mungkin kami bersumpah, kami tidak melihat. Ya. Kalau begitu orang Yahudi saya tuntut bersumpah agar mereka, bahwasanya mereka tidak pelaku. Ya. Lepas dari tuduhan kalian. Kalau mereka sudah bersumpah 50 kali dan mereka mengatakan kami tidak melakukannya, tidak ada tuduh-menuduh lagi. Ya. Ternyata mereka juga tidak mau menerima. Tidak akan percaya kami. Orang kafir biasa berdusta. Kata mereka. Akhirnya Nabi SAW yang memberikan solusi terbaiknya dengan memberikan sendiri diat dari saudara mereka yang meninggal ini. Ya. Dari hadis ini, intinya adalah penuntutan sumpah dalam kasus pembunuhan. Ini biasanya dipakai oleh hakim atau qadi di pengadilan, di mahkamah. Di mahkamah-mahkamah Islam. Bila mana tidak ada saksi, tidak ada bukti-bukti, maka ini termasuk salah satu bahan hukum. Ya. Ya. Makanya ketika tuduhan berzina pun juga sumpah. Seorang suami menuduh istrinya berzina, ya, disuruh bersumpah untuk melakukan mula'anah. Bersumpah saya tidak saya benar-benar yakin dia berzina. Sumpah. Ya. Jadi sumpah ini berlaku dalam Islam. Karena kaum muslimin itu takut. Ya. Sumpah itu kan artinya sebagaimana telah kita pelajari dalam babul, dalam kitab Al-Aiman, ya. Dalam kitab Al-Aiman bahwa sumpah itu adalah al-yamin, adalah menekankan atau menegaskan sesuatu dengan menyebutkan hal atau sesuatu yang diagungkan. Diagungkan. Makanya bersumpah satu-satunya dengan nama Allah. Tidak boleh dengan yang lain. Kalau seandainya bersumpah dengan selain Allah yang dilakukan oleh manusia, maka ini termasuk perbuatan syirik. Dalam sumpah, sumpah itu hanya untuk Allah. Kalau yang bersumpah itu hamba, manusia, maka sumpah mereka harus untuk Allah. Jangan berdalil dengan, kalau dalam Al-Quran kan banyak bersumpah dengan bulan, dengan langit, dengan Mekah, ya. Bersumpah dengan Palestina, bersumpah dengan Syam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan maksudnya bersumpah dengan tempat-tempat yang tiga itu. Wattini wazaitun wa turisinin, Bukit Tursina, wa hadzal baladil amin. Tiga tempat yang dijadikan alat bersumpah oleh Allah. Yang pertama buah tin. Ya. Dengan buah zaitun, maksudnya tempat di mana diturunkan para nabi Bani Israel, Nabi Isa, diturunkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Waturisinin, Bukit Tursina, ya, pengangkatan Nabi Musa pertama kali sebagai seorang rasul, turun wahyu kepadanya, dan dalam perjalanan dari Madian menuju kembali ke Syam. Di situ dalam kegelapan dia melihat cahaya, sementara mereka dalam kegelapan istrinya butuh cahaya, maka dalam juga dalam kedinginan. Maka dia pergi ke sumber cahaya, di sana ternyata dia mendapatkan wahyu. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Ya. Ini wa turisinin. Kemudian wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang amanah, yang aman. Karena Mekah itu diamankan oleh Allah. Allah yang mengamankannya sampai hari kiamat. Walaupun nanti akan ada, ya, akan ada usaha-usaha untuk melakukan kekacauan, dan itu semenjak zaman Nabi. Sebelum zaman Nabi, bagaimana tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, melakukan keonaran, Allah Subhanahu wa taala amankan. Ya. Dibinasakan oleh Allah sampai hari kiamat. Kita harus yakin maka itu akan diamankan. Walaupun mungkin akan terjadi kekacauan, tetap Allah akan mengamankannya. Allah yang mengatakan wa hadzal baladil amin. Allah mengamankan dengan tangan-tangan yang amanah juga. Makanya sangat luar biasa ketika pemimpin, ya, yang mengurusi Mekah ini dengan bangganya menggelari diri mereka dengan pelayan dua tanah suci. Karena mereka merasa itu ibadah yang paling mulia. Khadimul Haramain. Demi menjaga keamanan yang Allah bersumpah dengannya. Wa hadzal baladil amin, itu Mekah. Ya. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Li'ila fi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif faly'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Allah yang memberi mereka makan setelah mereka kelaparan, Allah yang memberi mereka aman setelah mereka ketakutan. Dia akan aman. Subhanallah. Sekarang orang berbondong-bondong datang ke sana tanpa ada rasa kekhawatiran. Ya. Tidak ada travel warning. Ada ke Mekah travel warning? Ada usaha-usaha untuk membuat orang takut ke sana. Menyebar, ini yang harus diperhati kaum muslimin, dengan menyebarkan ada penyakit-penyakit yang menular. Ya. Memberikan mereka kecemasan untuk datang ke sana. Ini semuanya perbuatan orang Yahudi. Datang ke sana bila mana tujuannya untuk Allah, jangan khawatir sama sekali, karena Allah akan memberikan aman. Kalaupun nanti ada musibah, ada bencana, itu keluar dari hal yang harus kita khawatirkan, karena semua di mana-mana pun kan pasti akan ada bencana. Ya. Apalagi kalau dekat-dekat musim haji akan diisukan ini, isukan itu. Padahal kita untuk beribadah, meninggal di sana, itu yang sebagian dicari oleh sebagian orang. Ya, musim haji ini kejadian yang benar-benar meneteskan air mata, ketika ada sebagian jemaah haji itu yang bertahun-tahun mengumpulkan uang untuk bisa berangkat dan merindukan mati di sana, dan ternyata mati, meninggal di sana. Baru sampai, ya, baru dia sholat di Masjid Nabawi, meninggal di sana. Barang siapa yang mampu untuk meninggal di situ, lakukan. Maksudnya jangan bunuh diri di sana. Ya. Tapi berharap, karena itu keutamaan tersendiri. Kalau faktor kesananya itu iman. Ya. Ada orang meninggal di sana tapi untuk bunuh diri. Ya. Pengeboman, untuk melakukan pengerusakan. Bawa-bawa bom bunuh diri, ini kekacauan dan ini kebatilan. Memberikan atau menyebarkan rasa takut kepada orang yang hendak beribadah. Berapa tahun yang lalu di bulan Ramadan, orang merusak di sana, di Madinah. Dan bahkan di musim haji, orang hendak melakukan pengerusakan. Allah mengancam, wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudzikhu min adzabin alim. Siapa yang hanya punya keinginan, kemauan untuk melakukan perbuatan penyimpangan dengan berbuat zalim di sana, maka kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih. Ini kita sampaikan kepada siapapun yang hendak melakukan kekacauan di kota Mekah. Allah akan selalu mencari, mengintai mereka untuk disiksa dan diazab dengan sangat pedih sebagaimana dalam ancaman ayat tadi. Maka ma'asal mu'minin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sumpah tadi, kalau Allah yang bersumpah, maka Allah bersumpah dengan apapun makhluknya. Karena hukum ini kan untuk kita. Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat. La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Fa'alun lima yurid. Berbuat, maha berbuat untuk apa yang ia kehendaki. Maka tidak boleh bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita manusia, hambanya, bersumpah di sini adalah untuk meminta kekuatan pernyataan, kebenaran terhadap sebuah berita. Maka dituntut bersumpah. Kalau kan mengkasuskan itu kan pernyataan, si fulan dibunuh, ya. Kemudian dituduh pembunuhnya Yahudi, Abdullah bin Sahal terbunuh, dituduh pembunuhnya Yahudi. Kan ini kasus. Nah, untuk menguatkan pernyataan tadi, maka dituntut mereka bersumpah bukan 1-2 kali, tetapi 50 kali sumpah. Karena semakin banyak sumpah semakin kuat. Ya, semakin banyak sumpah semakin kuat. Ternyata mereka tidak mau, dan akhirnya mereka pihak yang tertuduh diminta untuk bersumpah. Kalau mereka memang tidak siap bersumpah untuk menyatakan bahwasanya mereka bukan pelaku, ternyata mereka yang bertiga juga tidak mau, karena mereka khawatir mereka ini yang diminta bersumpah, yang tertuduh ini dusta, karena mereka orang yang tidak menjaga amanah, apalagi Yahudi. Ya. Akhirnya Nabi SAW yang menyelesaikan sendiri. Nah, kalau begitu diberikan diat, ya, besar itu diatnya, besar diatnya. Ya. 100 ekor unta, ya. Diatnya 100 ekor unta untuk pembunuhan seperti itu diberikan oleh Nabi SAW, selesai urusan. Ya. Walaupun itu musuh, tetapi kalau, ya, ini menunjukkan indahnya Islam. Walaupun mereka musuh, orang Yahudi pula, tetapi jangan sampai kita melakukan kesalahan, tuduh menuduh sembarangan sementara kita tidak punya saksi, dan mereka punya kesiapan, diberikan kebebasan untuk bersumpah pula. Kalau seandainya mereka siap bersumpah 50 kali, mereka bebas dari tuduhan. Ternyata mereka yang bertiga ini tidak menerima. Ini indahnya agama, agama Islam. Ya. Nabi SAW yang tidak melanjutkan perkara tersebut, dan dia yang membayar diat dan selesai urusannya. Dan disinilah diambil kesimpulan tentang mengambil sumpah dalam kasus pembunuhan ini. Karena Nabi SAW meminta mereka bersumpah dan mereka tidak siap. Dan orang Yahudi juga, mereka tidak menerima sumpah mereka. Akhirnya Nabi SAW membayar diatnya. Tetapi tentang syariat mengambil sumpah ini tetap ada. Ya. Itu hadis yang pertama, dan saya akan bacakan hadis kedua, kasus yang sama, cuma dengan riwayat yang berbeda. Artinya jalan yang berbeda. Nomor 4274. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج. Kedua-duanya sekarang disebutkan bergabung. Anna muhayyisata ibn Mas'udin wa Abdullah ibn Sahlin intalaqa qibala Khaybar, berangkat menuju Khaybar. Fatafarraqa fin nakhli, maka mereka ketika sampai ke kebun kurma mereka terpisah-pisah, berpisah. Fakutila Abdullah ibn Sahal, maka terbunuhlah Abdullah ibn Sahal. Fattahamul Yahuda, akhirnya mereka keluarganya menuduh pelakunya orang Yahudi. Faja'a akhuhu Abdurrahman, datanglah saudaranya Abdurrahman tadi. Wabna ammihi, dan dua sepupunya Huwayyisa dan Muhayyisa, kepada ilan Nabi SAW. Fatakallama Abdurrahman, maka Abdurrahman sang adik mulai berbicara fi amri akhi, tentang saudaranya. Wa huwa asgharu minhum, sementara dia yang paling muda. Faqala Rasulullah sallam kabbir al-kubra, ya, dahulukan yang besar atau yang tua usianya. Aw qala liyabda al-akbaru, hendaklah yang memulai berbicara yang tertua. Fatakallama fi amri sahibihima, maka Muhayyisa dengan Huwayyisa yang lebih tua dari Abdurrahman berbicara. Faqala Rasulullah sallam yaqsimu khamsuna minkum ala rajulin minhum. Jadi bisa yang 50 tadi bisa satu orang bersumpah 50 kali atau 50 orang bersumpah setiapnya satu kali. Ya, 50 orang dari keluarga ya, mereka ini bersumpah. Saya bersumpah bahwasanya mereka memang pelakunya. Tetapi 50 orang berarti per orangnya satu kali sumpah atau satu orang 50 kali. Ya. Fayudfa birummati, maka akan dibayarkan kepadanya atau dituntut untuknya diat. Qalu amrun lam nashhadhu kaifa nahlib, kata mereka perkara kejadian yang kami tidak menyaksikan, bagaimana pula kami bersumpah menetapkan. Ya. Qala fatubri'ukum yahudu baimani khamsina minhum, kalau begitu berarti tinggal orang Yahudi yang akan kita tuntut bersumpah 50 orang dari mereka, ya, seperti halnya yang tadi. Qalu ya Rasulullah qaumun kuffar, kata mereka itu kan orang kafir, kata para sahabat tadi. Qala fawadahu Rasulullah SAW min qibali, karena tidak ada jalan keluar dalam masalah ini, maka Nabi SAW membayarkan membayarkan diat untuk orang keluarga ini dari sisinya. Qala sahlun fadakaltum mirbadan lahum yawman faraqadat ninaqatun min tilkal ibil raqdatan dirijliha. Qala hammadun hadha au nahwahu. Berkata Sahal, ini tak tahu siapa Sahal ini. Ya. Kita tinggalkan Sahal ini, nanti kita akan cari siapa dia. Karena dari awal kita tidak menemukan kecuali orang tua dari mereka ini, Abdullah bin Sahal, tapi dia tidak ada dalam kasus ini. Berkata Sahal, fadakhaltu mirbadan, maka saya masuk ke kandang unta milik orang Yahudi suatu hari. Faraqadatni naqatun min tilkal ibil, maka disepak saya, ya, ditendang saya oleh salah satu unta yang ada di kandang tersebut dengan kedua kakinya. Apa hubungan ceritanya saya tidak tahu. Jadi kita lihat ya, tapi yang awal bagian awalnya itu sama dengan yang pertama tadi. Sementara Sahal di sini ini juga ada tanda tanya, apakah perawi? Iya, ada perawi salah satunya Sahal ibn Abi Hathmah yang menceritakan tentang kasus ini. Dia yang mungkin bercerita mengatakan ini, saya sempat mungkin dia melakukan apa ya, penelitian atau investigasi, datang ke sana, masuk ke kandang unta, ternyata disepak oleh dia oleh untanya. Tidak ada hasilnya, sementara Nabi sudah bayarkan diat untuk keluarga ini dari harta dia sendiri atau dari harta kaum muslimin. Insyaallah akan kita lanjutkan ya, sisa dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Yang penting kita sudah dapat penjelasan tentang bab dari hadis ini, bahwasanya dalam kasus ini mengambil sumpah termasuk salah satu